bukan makhluk. Sedangkan kelompok Jahmiyah dan kelompok Mu'tazilah, mereka menyebarkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan kita telah bahas, akidah ini bukanlah akidah yang ringan, bukanlah akidah yang bisa diremehkan. Karena para ulama memperjuangkan kemurnian akidah bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, hingga mereka terpisah nyawa dengan raga, terusir dari kampungnya, mendekam di penjara dalam siksaan, dan menghadapi sekian banyak penderitaan. Ditegaskan oleh Al-Imam Al-Muzani bahwa kalimat-kalimat Allah sempurna, firman-firman Allah sempurna. Para ulama menjelaskan bahwa kalimat Allah itu terbagi dua. Ada kalimat kauniyah, ada kalimat syar'iyah. Kalimat Allah terbagi dua. Ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Kauniyah artinya yang Allah takdirkan. Ketika Allah menyampaikan kalimat kun, jadilah, maka pasti terjadi. Segala yang ada di alam semesta ini, ketika Allah menyampaikan kalimat kun, jadilah, maka jadilah. Ini kauniyah. Kalimat Allah yang kauniyah sempurna dalam keadilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adlun fiyya qada'u." Sungguh adil keputusan dan ketetapan-Mu ya Allah. Kalimat kauniyah Allah adil seluruhnya. Ada juga kalimat Allah yang syar'iyah, secara syar'i, yang di situ ada perintah dan larangan, aturan-aturan dari Allah. Dan segala aturan-aturan syariat Allah sempurna pada puncak keadilan, kemaslahatan, kebaikan bagi makhluk. Dan kalimat Allah yang ada dalam Al-Quran itu sempurna dalam kebenaran dan keadilan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu dalam hal kebenaran dan dalam hal keadilan. Kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu semuanya sempurna dalam hal kebenaran. Tidak ada yang menyelisihi kenyataan. Benar, tepat, sesuai, pasti terjadi apa yang dikhabarkan. Dan adil hukum-hukumnya. Itu disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-115. Kemudian sifat-sifat Allah sempurna seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Walillahi al-matsalul a'la." Dan untuk Allah lah sifat-sifat yang sempurna. Surat An-Nahl ayat ke-60. Sifat Allah yang sempurna itu juga memiliki zat yang sempurna. Jadi segala sesuatu itu ada zatnya, ada sifatnya. Allah zatnya sempurna, sifatnya sempurna. Nama-nama Allah juga sempurna dalam kebaikan, keindahan, dan mengandung sifat yang mulia. Walillahil asma'ul husna. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik. seluruh sifat-sifat Allah itu adalah sempurna, bukan makhluk. Kemudian kata beliau, da'imatun azaliyah, sifat-sifat Allah itu abadi dan azali. Abadi, tidak akan berakhir, selalu memiliki sifat itu. Azali artinya tidak berpermulaan. Dari sejak dahulu Allah selalu memiliki sifat itu, tidak pernah tidak memiliki sifat tersebut. Jadi sifat-sifat Allah itu abadi dan azali. وليست بمحدثات فجديد. Sifat-sifat Allah itu bukanlah sesuatu hal yang baru sehingga bisa dilenyap. وَلَكَانَ رَبُّنَا نَاقِصًا فَيَزِيدُ, Tuhan kita juga tidaklah mengandung kekurangan hingga butuh penambahan. Jadi sifat-sifat Allah itu abadi dan azali. Ketika Allah memiliki sifat Al-Kalam, berfirman, abadi, Allah selalu memiliki sifat ini, tidak berakhir. Azali, tidak berpermulaan. Sejak dulu Allah memiliki sifat Al-Kalam, Maha berbicara. Kapan saja Allah kehendaki, Allah berbicara dengan pembicaraan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tidak pernah sama sekali Allah mengalami masa tidak punya kemampuan berbicara. Sifat-sifat Allah semuanya azali dan abadi. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkaulah yang awal, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Allah yang paling awal dari segalanya. Wa antal akhir, dan Engkau adalah yang paling akhir. Falaysa ba'daka syai', tidak ada sesuatu pun yang ada setelahmu. Tidak mungkin sesuatu itu masih ada sedangkan Allah sudah tidak ada. Ini tidak mungkin. Nabi menyatakan, Allahumma antal awwal, ya Allah, Engkau adalah yang pertama, yang paling pertama. Falaysa qablaka syai', tidak ada sesuatu pun yang sebelummu. Wa antal akhir, falaysa ba'daka syai', dan Engkau adalah yang paling akhir. Ketika semua binasa, Engkau tetap tidak akan berakhir. Tidak ada sesuatu pun yang ada setelahmu. Nah, hadis riwayat Muslim menunjukkan bahwa zat Allah dan sifat Allah abadi dan azali. Abadi, tidak akan pernah berakhir. Azali, tidak berpermulaan. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah bahwa Allah tersucikan dari berbagai kekurangan. Wa la kana rabbuna naqisan fayazid. Tuhan kita juga tidaklah mengandung kekurangan hingga butuh penambahan. Tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak ada yang perlu ditambah dari sifat-sifat Allah. Allah Maha Suci dari berbagai kekurangan. Kalau di dalam Al-Quran ada penyebutan-penyebutan tentang peniadaan kekurangan dari Allah, ada yang bersifat peniadaan secara mutlak, ada yang secara rinci. Maksudnya disebut Allah tersucikan dari sifat ini, tidak memiliki sifat ini. Contoh penyebutan yang menunjukkan pensucian Allah dari berbagai kekurangan secara mutlak, misalkan surat As-Saffat ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki kemuliaan dari apa yang mereka katakan. Apapun yang mereka katakan yang mengandung cacian, celaan terhadap Allah, Allah maha suci dari itu semua. Allah terbersihkan dari berbagai kekurangan. Surat As-Saffat ayat 180 menunjukkan maha suci Allah dari berbagai kekurangan secara mutlak. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang meniadakan kekurangan pada sifat-sifat tertentu. Ada ayat yang meniadakan sifat lemah pada Allah. Ada ayat yang meniadakan sifat lupa pada Allah. Ada ayat yang meniadakan sifat lalai, sifat mengantuk, tidur, capek. Nah, ada beberapa ayat yang ayat-ayat itu meniadakan dan mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan tertentu. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Dan tidak ada satu pun bagi Allah yang dapat melemahkan dia di langit maupun di bumi. Surat Fatir ayat 44. Tidak ada yang bisa membuat Allah lemah. Allah maha kuat. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan pernah lupa. Ditiadakan sifat lupa dari Allah. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Ditiadakan sifat lalai dari Allah. Surat Al-Baqarah ayat 74. لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Tidak pernah menghinggapi Allah perasaan kantuk maupun tidur. Ditiadakan sifat mengantuk dan sifat tidur pada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah juga tersucikan dari sifat capek. Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Dan sungguh telah kami ciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Dan tidaklah menghinggapi kami perasaan capek. Surat Qaf ayat 38. Jadi Allah tersucikan dari seluruh kekurangan. Ada ayat yang mensucikan Allah dari kekurangan mutlak. Ada yang menyebutkan contoh-contoh kekurangan yang ditiadakan dari Allah. Capek, lemah, lupa, lalai, mengantuk, tidur, nah, tuli, bisu, nah, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah kemudian menjelaskan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Jallat sifatuhu an shibhi sifatil makhluqin. Allah tidak sama. Allah maha mulia sifatnya dari keserupaan dengan sifat-sifat makhluk. Maha mulia Allah, maha tinggi. Tidak ada kesamaan sedikit pun dengan makhluk apapun dan siapapun. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Tidak ada yang sama apapun dengan Allah, tetapi dia maha mendengar, maha melihat. Ditetapkan sifat maha mendengar dan maha melihat yang menunjukkan kesempurnaan sifat itu. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Ada sifat mendengar, sifat melihat. Makhluk juga memiliki sifat mendengar, sifat melihat. Tetapi sifat makhluk berbeda dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan hal ini, ada dua hal yang tidak boleh kita lakukan. Ketika kita meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, yang pertama, kita yakini semua sifat Allah tidak ada yang sama dengan makhluk. Kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita tidak boleh menyatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk. Ini tidak diperbolehkan. Karena itu bentuk tasbih dan orang yang disebut musyabbihah. Dan itu bagian dari ucapan kekufuran. Larangan yang kedua, ketika kita meyakini Allah tidak sama dengan makhluk, maka jangan kita perlakukan dan kita anggap makhluk apapun atau siapapun memiliki sifat seperti sifat Allah. Kalau tadi Allah yang maha tinggi, kita tidak boleh merendahkan Allah dengan menyamakan dengan makhluk. Yang kedua, jangan angkat makhluk yang rendah untuk disetarakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, meyakini bahwa ada di kalangan makhluk yang tahu tentang catatan takdir. Itu menyamakan makhluk dengan Allah. Yang tahu catatan takdir hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahu catatan di lauhul mahfuz hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang berlebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meyakini Nabi mengetahui ilmu yang ada di lauhul mahfuz, atau meyakini bahwa Nabi memiliki kemampuan, kekuasaan menyelamatkan seorang dari neraka tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Disejajarkan Nabi dengan Allah, maka ini juga merupakan bagian dari kemungkaran, kebatilan, kesyirikan, menyekutukan Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penjelasan dari sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang nasihat beliau, penyamaan dan pensejajaran tulisan lafaz Allah dengan Muhammad. Bahkan kadangkala pensejajarannya itu dalam tulisan yang berderet, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Apakah itu ornamen atau tulisan apapun, itu bagian dari pensejajaran. Yang kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, sungguh dan pasti beliau akan mengingkarinya. Sekedar pensejajaran Nabi dengan Allah dalam lafaz saja, Nabi tidak ridha dan marah. Ada orang mengatakan ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendak Anda ya Rasulullah. Sepintas orang yang tidak mengkaji pembahasan akidah tauhid tidak melihat ada masalah di sana. Ini terjadi atas kehendak Allah dan Anda wahai Rasulullah. Tetapi Nabi marah dan menyatakan ajal tani lillahi niddan. Apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Nah, qul masya Allah wahdah. Ucapkan masya Allah saja. Ini terjadi atas kehendak Allah saja. Kalau disebut kehendak, maka semua terjadi atas kehendak Allah. Kalau ingin menyebut jasa Nabi, alhamdulillah kita dapat hidayah. Sebut Allah pertama, yang teratas, tertinggi, atas hidayah Allah. Kemudian dengan petunjuk ajaran dari Nabi, ucapkan kalimat kemudian yang tidak menunjukkan arti kesejajaran. Alhamdulillah, kita mendapatkan nikmat dalam Islam ini atas hidayah Allah yang pertama dan yang paling pertama. Kemudian dengan petunjuk-petunjuk dan ajaran, perjuangan, dakwah, bimbingan, tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalimat kemudian tidak disejajarkan. Nah. Demikian juga ketika ada seorang yang ketika disebut Allah, mestinya orang beriman bergetar hatinya, menjadi takut kepada Allah, ingat kehidupan akhirat. Tetapi ada yang perasaan terharunya, perasaan emosinya terbawa, itu lebih besar ketika disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedahsyat itu perasaan ketika disebut nama Allah. Maka ini bisa jadi adalah kekurangan ya, yang bisa mengarah pada persejajaran Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk konsekuensi keimanan kita. Bahkan tidak sempurna iman seseorang yang mengaku beriman sampai dia menjadikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling dia cintai dibandingkan seluruh manusia yang ada. Tetapi jangan samakan cinta kita kepada Nabi dengan cinta kepada Allah, kemudian jadi tandingan. Sesungguhnya cinta kita kepada Nabi adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dikoreksi. Bagaimana perasaan kita? Bagaimana aktivitas kita? Zikir mengingat Allah itu banyak diajarkan oleh Nabi. Dua kalimat yang ringan di timbangan tapi berat, yang berat di timbangan tapi ringan diucapkan oleh lisan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar adalah ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling Allah cintai. Zikir manapun yang engkau dahulukan itu silakan, mau subhanallah dulu, mau alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar, mau diurutkan atau berbeda urutannya, keempat bacaan itu tasbih, tahmid, tahlil dan takbir bagian dari yang dicintai oleh Allah. Ya. Tapi ada sebagian pihak yang apa-apa selalu yang dia baca solawat saja, yang dia ingat hanya solawat saja. Salawat bagian dari ibadah, tetapi jangan kemudian menjadi sesuatu yang begitu diperhatikan berlebihan hingga melupakan zikir-zikir yang lain. Nah, jadi ketika kita meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, jangan melakukan dua hal. Jangan turunkan Allah dari maha tingginya Allah, kemudian kita rendahkan, disamakan dengan makhluk. Jangan pula kita angkat sesuatu makhluk yang penuh dengan kekurangan, siapapun itu, kemudian kita angkat berlebihan, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya adalah penyimpangan, kebatilan, dan merupakan perbuatan kekufuran. Nah, kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan bahwa secerdas apapun makhluk tidak akan bisa mengetahui sifat Allah secara mendetail, secara menyeluruh. Nah, karena itu kita tidak boleh mempertanyakan bagaimana atau seperti apa. Ketika di Al-Quran, di hadis menyebutkan Allah memiliki tangan, cukup kita imani tangan Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah. Tidak perlu bertanya-tanya atau mempertanyakan seperti apa atau bagaimana. Ketika dalam Al-Quran tidak kurang dari 7 ayat menyebutkan Allah beristiwa tinggi di atas arsy, tidak perlu kita mempertanyakan seperti apa atau bagaimana. Kata Imam Al-Muzani rahimahullah, wa qasurat anhu fitalul wasifin. Kecerdasan pikiran makhluk tidak mampu mensifatkannya secara menyeluruh dan mendetail. Nah, sehingga tidak perlu melakukan takyif, mempertanyakan atau memikirkan bagaimana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah." Berpikirlah tentang makhluk Allah, janganlah berpikir tentang kaifiat zat dan sifat Allah. Jangan berpikir bagaimana atau seperti apa sifat-sifat Allah itu. Yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis iman. Disebutkan dalam hadis riwayat Ar-Rafi dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami. Kemudian Al-Imam Al-Muzani menjelaskan bahwa Allah itu dekat. Allah itu dekat, mudah mengabulkan permohonan ketika diminta. Al-Imam Al-Muzani menyatakan, qaribun bil ijabati inda su'al. Allah itu maha dekat, mengabulkan ketika diminta. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat para sahabat dalam perjalanan perang Khaibar berzikir. Ya, sahabat berzikir dalam perjalanan mereka. Tetapi mereka berzikir dengan keras. Ada yang berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengucapkan La ilaha illallah. Keras suaranya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irba'u ala anfusikum. Rendahkan suara kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidak berdoa, tidak memuji kepada zat yang tuli atau tidak ada. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha mendengar, maha dekat, dan dia selalu bersama kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, demikian juga firman Allah yang sering kita dengar, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan doa semua orang yang berdoa. Maka penuhilah seruanku dan berimanlah kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 186. Maka sadarilah kedekatan Allah ini sebesar apapun dosa kita. Lebih utama kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Lebih utama kita segera sadar, bertaubat kepada Allah, inabah kembali kepada Allah, kemudian mendekatlah kepada Allah. Lakukan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Allah. Perbanyak sholat, yang di dalam sujud itu masa terdekat seorang hamba dengan Allah. Karena itu di dalam ayat terakhir dari surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala menyatakan la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan taati dia, Abu Jahal, yang melarang engkau sholat, mengancam engkau, jangan taati dia. Wasjud, sujudlah tetap sebagaimana tekadmu semula, sujud di dekat Ka'bah. Sholatlah, waqtarib, dan jadikan masa sujudmu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dekat karena Dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani, Setelah tadi disebutkan Allah dekat, kemudian disebutkan Allah jauh. Sepintas terlihat bertolak belakang. Kata beliau, ba'idun bitta'azzuzi la yunalu. Allah jauh dengan kemuliaan, sehingga tidak bisa dijangkau oleh upaya buruk terhadapnya. Nah, tadi disebutkan Allah dekat. Dekat mudah mengabulkan. Kapan saja seorang ingin sesuatu permohonan kepada Allah, ada tiga kemungkinan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kalau tidak Allah segerakan terkabulnya doa itu, yang kedua Allah hindarkan dia dari musibah yang setara dengan permintaan dia. Permintaan terlihat seperti tidak terwujud, tetapi dengan sebab permintaan itu dia terhindar dari sebuah kerugian yang luar biasa, setara dengan permintaan dia. Yang ketiga, Allah jadikan doa itu sebagai tabungan perbendaharaan pahala di akhirat. Itu makna dikabulkan. Nah, salah satu dari tiga kemungkinan yang semuanya menguntungkan. Yang para sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, idzan nuktir, kalau begitu ya Rasulullah, kami akan memperbanyak doa. Nabi menyatakan, Allahu akbar, Allah akan jauh lebih banyak lagi dari apa yang kau minta. Kita tidak minta kepada Allah, Allah beri sesuai kebutuhan kita. Baru kita sadar, oh ternyata saya butuh ini. Maka jangan banyak menyesali sesuatu yang terluput dari kita, karena sesungguhnya banyak hal yang sebenarnya kita butuhkan, yang sebenarnya bermanfaat bagi kita, Allah guyurkan tanpa diminta. Disebutkan bahwa Allah jauh dengan kemuliaan. Allah jauh artinya tidak akan terkena mudarat dari siapapun makhluknya. Tidak ada yang bisa berupaya menimbulkan keburukan kepada Allah kemudian sampai, karena Allah jauh. Di dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menyampaikan kemudaratan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Alim 'ala arsyihi, ba'inun min khalqihi. Allah tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Maka tidak benar keyakinan bahwa Allah bersatu dengan makhluk-Nya. Allah ada di mana-mana, itu keyakinan yang batil. Zat Allah berada di atas arsy, tetapi penglihatan Allah ada di mana-mana. Kekuasaan Allah ada di mana-mana. Pertolongan Allah ada di mana-mana, bagi siapa saja yang Allah kehendaki untuk ditolong. Mawjudun wa laysa bima'dum wala bimafqud. Allah ada, bukan tidak ada atau hilang. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Kurang berapa menit lagi waktu Isya. Ya. 8. Nah, terakhir pembahasan yang terkait dengan ini adalah sifat-sifat Allah. Ketika disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis sifat-sifat Allah, Allah turun ke langit dunia, misalkan Allah memiliki tangan, yadullah fawqa aydihim, atau apa saja, Allah berbicara. Nah, itu sifat-sifat Allah. Allah murka, Allah ridha, itu sifat-sifat Allah. Ketika ada penyebutan dalil dalam Al-Quran terhadap sifat-sifat Allah itu, pertama, yakini dan tetapkan sifat itu dan diyakini pada puncak kesempurnaan. Bahwa Allah sifat itu sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian yakini bahwa sifat itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Dan jangan mempertanyakan bagaimana kaifiatnya. Nah, ini beberapa kaidah ketika kita mendapatkan dalil dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih yang mengandung sifat-sifat Allah. Jangan tentang dan ditolak. Jangan ditolak, tapi yakini. Tetapkan sesuai dengan kesempurnaan Allah. Jangan samakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Jangan ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang mengada-ada. Imani bahwa Allah memiliki sifat itu secara hakikatnya. Dan jangan mempertanyakan kaifiatnya. Nah, kita baca beberapa pertanyaan. Apakah ada nasihat bagi kami Ustaz agar kami dapat terhindar dari segala macam kesyirikan? Jazakallahu khairan. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Yang paling utama adalah berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai kesyirikan. Yang kedua, upayanya adalah mempelajari ilmu. Sebagaimana kita semangat mempelajari tauhid, kita juga harus semangat mempelajari apa saja kesyirikan untuk kita hindari. Tidak mungkin sempurna tauhid seseorang kalau dia tidak menghindar dari kesyirikan. Tidak sempurna seseorang berjalan di atas sunnah kalau dia tidak meninggalkan bid'ah. Tidak sempurna seorang menjalankan ketaatan kepada Allah kalau dia tidak menjauhi kemaksiatan. Maka pelajari ilmu. Setelah berdoa, pelajari ilmu. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang dibukukan oleh para ulama, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid seperti Qawaidul Arba', Salatatul Usul wa Adillatuha, kemudian Kitabut Tauhid, kemudian Kashfus Syubuhat. Nah, kitab-kitab akidah seperti Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani, Usulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad, kemudian Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, Usulus Sunnah karya Al-Humaydi, Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah karya Al-Lalikai. Nah, kita dengan mengetahui ini kita sadar bahwa begitu banyak yang belum kita ketahui. Maka tidak mungkin kita bisa merasa santai, ya, kemudian mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita, karena sepanjang hidup kita adalah proses belajar kita untuk terus memperbaiki keadaan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Imam Ahmad rahimahullah melarang memberontak, lantas bagaimana hukum demo yang damai Ustaz? Seperti yang kemarin kita kaji sejarah, Al-Imam Ahmad mengalami penindasan dalam tiga kurun pemerintahan: Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, Al-Wasiq. Pada pemerintahan Al-Wasiq itu datang para fuqaha, ahli fikih, meminta kepada Imam Ahmad, sudah melampaui batas pemimpin kita ini. Bagaimana kalau kita gulingkan? Kalau Anda mengomando dengan satu suara, seluruh rakyat akan bergerak di belakang Anda. Tapi Al-Imam Ahmad dengan ilmu yang ada pada beliau melarang hal itu. bahwa dengan memberontak itu akan jauh lebih besar mudaratnya. Nah, di sini ada juga faedah bahwa kadang seorang paham fikih, pembahasan fikih dia paham. Tapi untuk hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip akidah al-sunnah dia kurang memahami. Nah, maka seperti Al-Imam Ahmad, ketika beliau diajar oleh para sebagian fuqaha di masa itu, beliau mengarahkan untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana dengan demo yang damai? Nah, demo yang damai, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, juga tidak diperbolehkan karena tidak sedikit yang berjudul damai di awal kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu banyak mudharat yang lain. Pernah saya susun tulisan keburukan-keburukan demonstrasi ada sekitar 20-an yang tercatat. Padahal kita yakini masih jauh lebih banyak dari itu. Di antaranya meskipun ada pernyataan demo damai, tapi di sana juga tidak sedikit peserta yang kemudian mencela pemerintah. Padahal kata ulama salaf, awwalun nifaq at-ta'nu 'ala al-a'immah. Pertama kali kemunafikan muncul adalah berupa celaan, cercaan kepada pemimpin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menyatakan, "Kanu yanhaunana 'an sabbil umara." Mereka, para pembesar dari sahabat-sahabat Rasul yang senior-senior, mereka melarang kami dari mencela para pemimpin. Nah, padahal sahabat-sahabat Nabi itu, mereka tidak hanya mengalami masa pemerintahan orang-orang yang bertakwa saja, tidak. Bermacam-macam keadaannya. Tapi mereka tetap di atas manhaj yang benar, tidak melakukan hal-hal yang melanggar bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang membuka aib kita? Kita lakukan klarifikasi. Ya, kalau itu tidak benar, ya. Kemudian kalau terjadi dia membuka aib kita, maka sesungguhnya aib yang ditutup oleh Allah jauh lebih banyak. Aib dan kekurangan kita sebagian tersingkap diketahui orang. Tapi sebenarnya aib kita masih jauh lebih banyak dari itu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadari itu sebagai sebuah sikap syukur dan tetap berbuat di atas koridor syar'i. Yang kedua, bagaimana imam wanita sebaiknya menurut hadis tempatnya di tengah barisan jamaah atau di depan barisan? Di tengah, sebagaimana yang dilakukan sebagian istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha dan satu istri Nabi yang lain. Yang ketiga, untuk mendoakan jamaah, doa ampunan diri dan orang tua yang benar, shogiro apa shogoro? Kalau jamaah, shigoro. Kalau shogiro, tunggal, bentuk tunggal. Rabbi shirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Rabbi shirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya dan orang tuaku, masih satu, tunggal-tunggal semua. Aku, penyebutan. Warhamhuma dan berilah rahmat pada keduanya, kama rabbayani shogiro. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik, mentarbiah aku dengan perjuangan ketika aku kecil. Ketika diganti menjadi bentuk jamak sigara. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Jadi bentuk tunggalnya sigara, bentuk jamaknya adalah sigara. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.